Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan di tempat yang penuh dengan barokah dalam kegiatan daurah al-ilmiyah yang insya Allah Ta'ala kali ini mengangkat tema tentang kokoh di atas sunnah dalam menghadapi terpaan badai fitnah. Kitab yang akan kita jadikan acuan dalam tema ini seperti yang mungkin telah antum ketahui semua adalah kitab atau risalah yang berjudul Al-Haddu Al-Fasil Baina Mu'amalati Ahlil Haq wa Ahlil Batil, sebuah risalah yang berisi tanya jawab oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala. Sebelum kita mulai pada pembahasan kitab atau risalah tersebut, ada hal yang saya lihat penting untuk saya sampaikan, yaitu bahwa berbicara tentang fitnah, maka sejatinya kita akan berbicara tentang sesuatu yang tidak akan pernah ada akhirnya sampai hari kiamat. Sesuatu yang dari awal kemunculannya semakin berat dan besar. Sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, bahkan akan kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut dalam firman-Nya, Alif Lam Mim. Ahasibannasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanu. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim, Apakah manusia sekarang ini mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa diberi ujian, cobaan, ditimpakan fitnah setelah mereka mengucapkan kami beriman? Sementara kata Allah Subhanahu wa taala, kami sudah menimpakan fitnah, menimpakan ujian, cobaan kepada manusia-manusia sebelum mereka. Agar dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang benar-benar jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Fitnah itu bagaikan sebuah peristiwa. Dan setiap peristiwa akan menyingkap sebuah hakikat. Ada banyak perkara yang sebelumnya tidak kita ketahui. Kita luput darinya, tersembunyi di hadapan kita. Ketika ada sebuah peristiwa, maka semuanya tampak jelas. Oleh karena itu, sekali lagi, setiap peristiwa akan menyingkap sebuah hakikat. Ada orang-orang yang pada awalnya nampak, subhanallah, akidahnya lurus, manhajnya kuat, akhlaknya baik. Ketika ada sebuah peristiwa, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikira dan diduga sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika terjadi peristiwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, sebelum itu beliau tidak mengetahui siapa orang-orang yang betul-betul jujur mengikutinya dan siapa yang tidak. Siapa saja yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Tetapi setelah peristiwa itu, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, ke Ka'bah, maka nampaklah jelas siapa orang-orang yang betul-betul jujur mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan siapa yang tidak. Dan itu adalah salah satu hikmah di balik terjadinya berbagai macam fitnah dan peristiwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaha lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah." Peristiwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah adalah peristiwa yang besar, peristiwa yang berat dirasakan kecuali oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka. Salah satu hikmahnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Lina'lama may yattabi'ir rusul." Agar dapat kelihatan, agar dapat ketahuan siapa yang benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mimman yanqalibu ala aqibaihi. Dan siapa yang justru balik ke belakang, murtad, meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa adalah salah satu rangkaian kejadian yang kita lalui dalam perjalanan kehidupan dunia ini. Dan ingat, setiap perjalanan itu selalu membuahkan pelajaran. Selalu membuahkan pelajaran. Ada pelajaran di balik sebuah perjalanan. Kalau orang Arab mengatakan bikulli khutwatin ibrah, setiap langkah ada ibrah. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, fitnah, peristiwa, perjalanan, semua itu memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Semuanya adalah pembelajaran bagi kita. Dengan adanya fitnah, peristiwa, perjalanan, maka kita akan semakin belajar. Dan kita akan semakin bersabar dalam menghadapinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fitnah kalau menurut Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Fathul Bari, fitnah itu berarti al-ikhtibaru wal imtihan, ujian dan cobaan. Kemudian kata ini digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang tidak disukai, segala sesuatu yang dibenci, seperti kekufuran, kemaksiatan, kejahatan, kejelekan, syubhat, syahwat, dan segala hal yang tidak disukai dan disenangi. Oleh karenanya fitnah adalah hal yang sangat berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyebutkan bagaimana bahaya-bahaya fitnah ini. Dan beliau memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berlindung darinya. Istaizu minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian dari fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Siapa saja yang menyambut datangnya fitnah, ketika fitnah itu ada, maka dia akan celaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan." Sesungguhnya yang beruntung, yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah siapa saja yang menghindari dan menjauhi fitnah. Sampai 3 kali beliau mengulang kata ini. Ini semakin menegaskan kepada kita bahwa fitnah amruhu khatir, amruha khatir. Fitnah urusannya sangat berbahaya. Dalam banyak hadis, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kita. Sebagian yang akan kita bacakan hadis-hadisnya, di antaranya pertama hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kal hasir 'udan 'udan. Fitnah itu akan dihadapkan kepada hati kal hasir, persis seperti tikar, udan udan, satu serat demi satu serat. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi naktatun sauda, maka hati mana saja yang menyerap fitnah itu akan tertempel padanya satu noda hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi naktatun bayda, dan hati mana saja yang mengingkarinya, menolaknya, maka akan tertempel padanya satu noda putih. Hatta tasira ala qalbain, sehingga hati itu menjadi 2 bagian. Ala abyadin misli safa, ada hati yang putih bersih seperti batu pualam. Fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard, hati yang seperti ini keadaannya tidak akan ada fitnah yang membahayakannya selama ada langit dan bumi, selama masih ada langit dan bumi. Wal akharu aswadun murdadan, dan hati yang lainnya adalah hati yang hitam, murdadan, legam, kalkuzi mujakhian, persis seperti ceret atau teko yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, tidak mengenali yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar. Illa ma ushriba min hawa, kecuali yang diserap dari hawa nafsunya. Nasallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu bentuk bahayanya fitnah. Kalau seandainya kita menyambut setiap fitnah yang datang, setiap fitnah yang ada, maka kita tidak akan tahu bagaimana kondisi hati kita. Apakah hati kita menjadi hati yang hitam, legam, ataukah hati kita dalam keadaan putih, jernih, seperti batu pualam. Nah, oleh karenanya, maka hendaknya kita menjauh, menghindar dari berbagai macam bentuk fitnah. Seperti berlari dan menjauhnya kita dari serangan seekor singa. Begitu kata para ulama. Nah, ini hadis pertama. Kemudian hadis berikutnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun." Akan terjadi banyak fitnah. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'id. Yang duduk jauh lebih baik keadaannya daripada yang berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini akan menggambarkan kondisi manusia yang berbeda-beda pada saat fitnah datang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang duduk jauh lebih baik keadaannya daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi, yang berdiri keadaannya jauh lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, sedangkan yang berjalan keadaannya jauh lebih baik daripada yang berlari. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tasharrafa laha tastashrifhu." Barang siapa yang menghadapinya, maka hendaknya dia segera menghindar. "Wa man wajada malja'an," dan barang siapa yang mendapati tempat kembali, "au ma'azan," atau tempat berlindung, "falyu'd bih," maka hendaknya segera berlindung kepadanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa semakin dekat seseorang kepada fitnah, maka akan semakin berbahaya. Dan semakin jauh seseorang dari fitnah, akan semakin selamat. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menyambut fitnah yang datang. Di awal tadi Nabi sudah menegaskan, "Innas sa'ida laman junniban fitan." Yang berbahagia, yang selamat adalah yang menghindari dan menjauhi fitnah. Nah, maka dalam hadis lainnya, dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan arahan kepada sesuatu yang paling penting saat fitnah itu terjadi. Apa kata beliau? "Badiru bil a'mal." Hendaknya kalian bersegera melakukan amalan. "Fitanan," sebelum datang fitnah. "Kaqita'il lailil mudlim," yang kalau fitnah itu datang, maka bentuknya seperti penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. "Yusbihur rajulu mu'minah," di waktu pagi bisa jadi seseorang masih tetap dalam keadaan beriman. "Wayumsi kafira," namun ketika masuk di waktu sore, dia menjadi kafir. Artinya cepat sekali manusia itu berubah di saat fitnah terjadi. Jangan heran, jangan kaget. Berapa banyak orang yang pada awalnya istiqamah, baik, kokoh di atas sunnah, ketika fitnah terjadi, malah berbalik. Imma memusuhi sunnah, atau tidak ada lagi kecemburuannya terhadap hal-hal yang bertolak belakang dengan sunnah. Tidak perlu kaget, tidak perlu cemas. Nabi SAW sudah memberitahukan kepada kita, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir." Di waktu pagi, seseorang masih beriman, baik-baik saja. Tetapi ketika masuk di waktu sore, yakunu kafiran, dia menjadi kafir. Itulah dahsyatnya fitnah. "Au yumsi mu'minan," atau sebaliknya. Seseorang di waktu sore dalam keadaan beriman, baik-baik saja, sehat, tidak sakit. "Wa yusbihu kafira," tetapi ketika datang waktu pagi, maka dia sudah menjadi kafir. Jadi jelek keadaannya, tidak sehat, jadi orang yang sakit hatinya. "Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya," dia menjual agamanya demi mendapatkan secuil dari keindahan dunia. Nas'alullah as-salamah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di masa-masa yang seperti sekarang ini, kita sangat butuh untuk mengkaji, mempelajari ahadithul fitnan, hadis-hadis yang berkaitan dengan berbagai macam fitnah, agar kita semakin berhati-hati. Tidak mudah dan tidak gampang terpengaruh. Melangkah dengan penuh kehati-hatian, menentukan segala sesuatu dengan penuh kejelian, meminta bimbingan. Jangan jauh dari majlis ilmu, jangan jauh dari para ulama, asatidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sebelum segala macam fitnah ini terjadi, beliau sudah memberikan solusinya, solusi yang terbaik, bagaimana caranya kita menghadapinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin addu 'alayha bin nawajid. Siapa saja di antara kalian nanti yang akan tetap hidup, maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali. Perselisihan ini adalah bagian dari fitnah itu sendiri. Banyak kerusakan, bahkan segala hal yang terjadi di luar nalar kita terjadi. Nabi sudah memberitahukan, Nabi sudah mewanti-wanti kepada kita. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian pegang sunnahku baik-baik. Kembalilah kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Addu 'alayha bin nawajid. Gigit sunnah itu dengan gigi gerah. Jangan dilepaskan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekali lagi telah memberikan solusi jalan keluar agar kita bisa selamat, yaitu apa? Kembali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu memang kita butuh kepada kekokohan di atas sunnah dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Di dalam Al-Qur'an pun banyak ayat di mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, nazartu fil mushafi fawajadtu minhu ta'atar rasul fi 33 mawdhi'an. Aku melihat mushaf, membuka lembar demi lembar mushaf, kata Imam Ahmad. Kemudian kudapati padanya terdapat perintah untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi 33 mawdhi'an, di 33 tempat. Di 33 tempat dalam Al-Qur'an. Banyaknya ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita kembali taat ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kajian kita kali ini juga sebagai salah satu bentuk upaya kita untuk mengokohkan kita semua di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan untuk mempersingkat waktu, insyaallah kita akan masuk ya ke dalam kajian kita seperti yang telah kita sampaikan di awal tadi. Dan risalah atau kitab ini sekali lagi bentuknya tanya jawab, jawaban-jawaban semua dikemukakan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Faqih Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Nah, untuk itu saya mohon kepada antum semua untuk bersabar mengikutinya, sebab hal-hal yang terdapat dalam risalah atau kitab ini sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama. Nah, as-su'alu al-awwal, soal yang pertama diajukan kepada Syekh Ubaid dalam risalah ini. Qala fadilatul syekh, hal idza akhta'a 'alimun minal ulama'il kibar يجوز أو يسع لأحد من الشباب أن يرد عليه خطأه am yaruddu alaihi alimun mithlu. Yang terhormat Al-Syeikh, apabila ada seorang alim dari kalangan ulama melakukan sebuah kesalahan, ulama kibar melakukan sebuah kesalahan, apakah boleh atau adakah kelonggaran bagi seorang pemuda untuk membantah kesalahannya? Atau yang mesti membantahnya adalah alim yang sepertinya atau yang semisalnya? Haythu inna ba'dash shabab yatajarra'u 'ala raddi fatwa ba'dil ulama allati takunu al-fatwa ahyanan mahdhuratan syar'an wa afta biha al-'alimu nadran li daruratin. أو حكمة يراها هو بارك الله فيكم أفتونا مأجورين. Sebagian pemuda ada yang memberanikan diri untuk membantah fatwa sebagian ulama atau sebagian alim yang memang terkadang fatwa tersebut menyangkut perkara yang sebenarnya dilarang secara syariat. Namun, difatwakan oleh si alim tadi karena darurat atau karena ada hikmah yang dilihatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatimu. Aftuna ma'jurin. Berilah kami fatwa dan semoga Allah membalas kebaikan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita baca jawaban dari Syekh Hafizullah, setidaknya ada dua faedah yang bisa kita ambil dari pertanyaan pertama ini. Pertama, hendaknya kita berhati-hati dalam menyikapi kesalahan seorang alim minal ulama. Bukan berarti seorang alim itu maksum. Tidak ada yang maksum kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pula berarti bahwa kesalahan alim itu tidak perlu dibantah. Tidak. Namun, bila ada seorang alim melakukan kesalahan, maka yang harus kita perhatikan adalah pertama, apa jenis kesalahannya. Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan si alim minal ulama yang melakukan kesalahan itu? Kalau seandainya si alim minal ulama yang melakukan kesalahan itu dikenal sebagai sosok alim yang istiqomah di atas sunnah, membela sunnah, menyebarkan sunnah, mendakwahkan sunnah, memerangi segala macam bentuk kebid'ahan, maka kesalahannya tetap harus diluruskan, tetap harus dibantah, namun kehormatannya tetap dijaga. Dan nanti akan diuraikan hal ini oleh Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita memahami, mengerti fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para ulama. Apalagi di zaman fitnah. Banyak sekali orang yang memanfaatkan fatwa ulama untuk kepentingan pribadinya. Tidak sedikit yang memutarbalikkan fakta tidak sesuai dengan hakikatnya dari fatwa-fatwa yang ada dan disampaikan oleh para ulama. Bahkan tidak jarang ada fatwa-fatwa yang sebenarnya bersifat umum, kemudian diterapkan dalam kasus-kasus yang khusus. Bahkan ada orang-orang yang sebenarnya tidak mendapatkan fatwa dari kalangan para ulama, namun berhasil bertemu dengan para ulama, itu sudah dijadikan sebagai tazkiyah. Alhamdulillah, buktinya para ulama menerima kita dengan baik, berarti kita tidak bermasalah. Oleh karena itu, sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah, penting bagi kita, pertama, berhati-hati menyikapi kesalahan alim minal ulama. Yang kedua, harus betul-betul memahami isi dari fatwa para ulama. Fahami dengan baik, agar dengan itu kita bisa menjalankan fatwanya dengan baik pula. Nah, Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala dalam jawabannya, beliau mengatakan setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, fa inna ma sa'altum anhu yungbaru ilaihi min wajhain. Sesungguhnya apa yang kalian tanyakan soal kesalahan yang dilakukan oleh seorang alim itu perlu ditinjau dari dua sisi. Dua sisi yang dimaksud adalah seperti apa yang saya sebutkan tadi. Jenis kesalahannya apa? Apakah kesalahan yang dilakukannya itu kesalahan yang memang di luar ranah ijtihad, atau kesalahan yang masih dalam ranah ijtihad? Qala kama yunzaru ila man sadarat anhu tilkal maqulatul khati'atu min jihataini aydan. Sebagaimana perlu ditinjau keadaan alim yang menyampaikan perkataan-perkataan yang salah atau fatwa-fatwa yang salah, min jihataini aydan, dari dua sisi juga. Bagaimana keadaan si alim ini? Apakah dia seorang alim yang memang kokoh di atas sunnah, menyebarkan sunnah, membantah segala macam bentuk kebid'ahan, atau justru alim minal ulama as-su, dari ulama yang jahat? Nah, wa hakadha ahlus sunnah, demikianlah ahlus sunnah, kata Syekh, dalam menyikapi kesalahan. Pertama, melihat jenis kesalahannya. Kedua, melihat keadaan orang yang melakukan kesalahan. Hakadha ahlus sunnah, demikianlah ahlus sunnah, yang duruna ilal mukhalafah wa ilal mukhalif, selalu melihat, meninjau penyelisihannya, wa ila al-mukhalif, dan keadaan orang yang membuat penyelisihan. Nah, kemudian beliau hafizahullahu ta'ala mulai menjelaskan tentang penyelisihan. Fal-mukhalafatu la takhlu min halain. Penyelisihan itu tidak lepas dari dua keadaan. Imma an takuna mukhalafatan fi amrin la yasughu fihi al-ijtihad. Bisa jadi penyelisihan terjadi dalam perkara yang tidak dibolehkan di dalamnya ada ijtihad. Maksudnya dalam perkara-perkara yang di luar ranah ijtihad. Perkara-perkara yang pasti seperti akidah misalnya. Sawa'un akana fi usuliddin au fi furu'ihi, baik yang menyangkut prinsip-prinsip agama, usul ad-din, atau yang berhubungan dengan cabang-cabangnya. Li'annahu tadafarat 'alayha an-nusus min al-Qur'ani was-sunnati wa ajma'a 'alayha al-a'immah atau kanat fi hukmil ijtima atau ijma. Karena perkara-perkara yang di dalamnya tidak boleh lagi ada ijtihad, itu sudah terkumpul padanya dalil-dalil, nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan biasanya sudah disepakati oleh para a'immah. Aw kanat fi hukmil ijma' atau paling tidak masuk dalam hukum ijma'. Wa kana al-mukhalifu laysa 'indahu min an-nusus ma yuqawwi madhhabahu. Dan al-mukhalif, orang yang membuat penyelisihannya, laysa 'indahu min an-nusus, dalam keadaan tidak punya dalil, yuqawwi madhhabahu, yang menguatkan madhhabnya. Nah, ini pertama. Wa imma an takuna al-mukhalafah hadatsat fi amrin yasughu fihi al-ijtihad, atau bisa jadi penyelisihan itu terjadi dalam perkara yang dibolehkan di dalamnya ada ijtihad. Penyelisihan dalam perkara di ranah ijtihad. Nah, atau amrun nusus tahtamil wa tahtamil, atau menyangkut nas-nas yang mengandung kemungkinan ini atau mengandung kemungkinan itu, mengandung banyak kemungkinan. Qala fas-sinful awwal wa huwa alladhi la yasughu fihi al-ijtihad. Kemudian kata Syekh, bagian yang pertama, wa huwa alladhi la yasughu fihi al-ijtihad, yaitu perkara yang tidak boleh ada ijtihad di dalamnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mengetahui penyelisihan atau perselisihan dengan jenis-jenisnya adalah perkara yang penting. Karena dari situ kita bisa menentukan sikap. Ya, kita bisa menentukan sikap. Sekarang kita sudah tahu bahwa perselisihan atau penyelisihan itu biasanya terhadap dua perkara. Perkara yang pertama, perkara yang di luar ranah ijtihad. Perkara yang kedua adalah perkara yang di dalam ranah ijtihad. Ini penting sekali lagi untuk kita ketahui. Dengan mengetahuinya kita bisa menentukan sikap. Dan kita harus ingat, salah satu adab yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah rahabatus sudur fil khilaf, lapang dada dalam menghadapi perselisihan. Lapang dada dalam menghadapi apa? Perselisihan. Dan sekarang kita sudah tahu bahwa perselisihan ada dua macam. Perselisihan dalam ranah ijtihad dan perselisihan di luar ranah ijtihad. Nah, baik, kemudian Syekh mengatakan, fasinful awal wa huwa alladhi la yasughu fihi al-ijtihad. Bagian yang pertama yaitu perkara yang tidak boleh ada ijtihad di dalamnya, fa innal khilafa fihi ghairu sa'ir. Maka perselisihan yang terjadi di dalamnya, ghairu sa'irin, adalah perselisihan yang tidak diperbolehkan, dilarang. Jangan sampai ada yang berselisih dalam perkara-perkara yang tidak boleh ada ijtihad di dalam. Dalam perkara-perkara yang sudah pasti, dalam perkara-perkara yang sudah menjadi prinsip, dalilnya jelas, Quran, sunnah, ijma' sudah ada di kalangan para ulama, maka tidak boleh lagi diperselisihkan. Perselisihan yang terjadi padanya adalah perselisihan yang ghairu sa'ig, tidak diperbolehkan. Ghairu sa'ig abadan, sama sekali, kata Syekh, tidak diperbolehkan. Wa yuraddul khata' ala qa'ilihi. Adapun kesalahan, mesti dibantah. Dibantah kepada si pengucapnya. Ka'inan mangkana, siapapun dia yang mengucapkannya. Nah, summa, kemudian, hadzal mukhalif la yakhlu an wahidin min rajulain. Sekarang berkenaan dengan al mukhalif, orang yang melakukan penyelisihan, atau katakanlah si alim yang melakukan penyelisihan. La yakhlu an wahidin min rajulaini. Si alim yang melakukan penyelisihan dalam perkara ini tadi yang disebutkan barusan, la yakhlu an wahidin min rajulain, tidak lepas dari dua keadaannya. Tidak lepas dari dua keadaannya. Khilafnya ada dua jenis khilafnya. Kemudian orang yang melakukan penyelisihan atau orangnya juga ada dua. Ya. Nah, imma an yakuna sahibus sunnatin. Pertama, bisa jadi si alim yang melakukan penyelisihan itu sahibu sunnatin, adalah merupakan ahlu sunnah. Arafan nasu minhul istiqamata alaiha. Semua manusia tahu keistiqomahannya dia di atas sunnah. Waddabba anha, mengetahui bagaimana pembelaannya terhadap sunnah. Wa an ahliha, dan terhadap ahlinya, pengikutnya, orang-orangnya. Kama arafu minhu an-nushha lil ummah, sebagaimana semua manusia juga tahu bagaimana nasihat-nasihat yang disampaikannya kepada umat. Fahadha la yutabi ala zallatihi, maka alim yang seperti ini keadaannya, la yutabi ala zallatihi, tidak boleh sama sekali diikuti kesalahannya. Wa tuhfazu karamatuhu, namun kehormatannya hendaknya tetap dijaga. Lihat ini, kesalahannya tidak boleh diikuti, namun kehormatannya tetap dijaga. Nah, wa in kunna radadna mukhalafatahu fa inna nata'addabu ma'ahu, meskipun kita membantah kesalahannya, penyelisihannya, fa inna nata'addab ma'ahu, maka kita tetap menampakkan adab yang baik terhadapnya. Wa nahfadhu karamatahu, dan kita tetap menjaga kehormatannya. Wala nashna'u alaihi kama nashna'u alal mubtadi'ati dhallal, kita tidak mencelanya sebagaimana kita mencela mubtadi' ahlul bid'ah yang sesat. Ada banyak dari kalangan para a'immah yang tergelincir, jatuh dalam kesalahan. Sebut saja seperti Ibnu Hajar misalnya, atau para ulama yang lainnya. Ada kekeliruan dalam soal asma wa sifat, sebagian yang menyangkut asma wa sifat, menyangkut perkara akidah. Padahal persoalan asma wa sifat, persoalan akidah ini termasuk ke dalam persoalan yang tidak boleh ada ijtihad di dalamnya. Terjatuh Ibnu Hajar dalam beberapa hal, takwil, seperti mentakwil sifat tangan dengan kekuatan. Namun Al-Hafidh Ibnu Hajar nampak sekali pembelaannya terhadap sunnah, menyebarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nampak sumbangsihnya yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan kita juga mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari para ulama seperti Syekh bin Baz misalnya. Beliau tetap meluruskan kesalahan Ibnu Hajar, namun dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah. Disebutkan kesalahannya, tidak dibiarkan kesalahannya, tidak dibantah, ditolerir kesalahannya. Tetap dijelaskan bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Ini takwil batil, ini adalah takwil yang salah. Karena sifat tangan adalah sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Namun beliau tidak mencela Ibnu Hajar, tidak mencaci maki Ibnu Hajar, tidak menjelek-jelekan Ibnu Hajar, tidak menjatuhkan Imam Ibnu Hajar, tetap menjaga kehormatannya. Nah, ini ya. Qala wa dzalika ri'ayatan lima manallahu bihi 'alaihi min as-sabiqati fil fadl. Semua itu sebagai bentuk perhatian. Ya. kita tetap membantah kesalahannya, namun menjaga kehormatannya. Semua ini sebagai bentuk perhatian terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya berupa keutamaan yang lebih dulu diraihnya. Wal jalalati fil qadr, kedudukan. Wal imamah fid din, keimaman dalam soal agama. Fanahnu nar'a hadza kullah, maka kita hendaknya menjaga semua ini. Nah. Kemudian Syekh Ubaid hafizahullahu taala mengatakan, wa idza nadharta fi katsirin minal a'immati alladziina hum 'ala sunnah yashhad lahumun nasu fi mahyahum wa kadzalika narju an yakunu ba'da mamatihim insyaallah ta'ala hadathat minhum akhta zallat bihimul qadam faradda 'alaihim almu'asiruna lahum واللاحقون لهم ما أحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم وعدم التطاول عليهم بنابيات العبارات. Kalau kita lihat faktanya, kata Syekh Ubaid, banyak para a'immah yang mereka dikenal berada di atas sunnah, dipersaksikan oleh semua manusia bahwa mereka benar-benar berada di atas sunnah pada masa hidupnya, dan demikian juga kita mengharapkan agar tetap seperti itu setelah kematiannya insyaallah. Hadatsat minhum akhta, terjadi kesalahan pada mereka. Zallat bihimul qadam, tergelincir. Faradda alaihim almu'asirun, maka para ulama yang semasanya dan para ulama yang datang setelahnya membantah kesalahan-kesalahannya. Membantah kesalahan-kesalahannya namun dengan tetap menjaga apa? Kehormatannya. Melindungi ya, kehormatannya. Menjaga kemuliaannya. Tidak berlebihan dengan menyampaikan ungkapan-ungkapan yang menyudutkan. Dan contohnya sudah kita sampaikan tadi. Bagaimana Asy-Syaikh bin Baz ketika meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Dan itu hanya satu contoh kecil saja. Nah, ini yang pertama. Yang jatuh dalam kesalahan seorang alim ahlus sunnah. Dikenal kokoh di atas sunnah. Kemudian berikutnya yang kedua. Wa imma an yakuna hadzal mukhalif alladhi khalafa fi amrin la yasughu fihi al-ijtihad lakinnahu khalaf. قد يكون هذا خالف عنادا واستكبارا وترفعا عن الحق وانسياقا وراء الهوى فهذا لا كرامة له عند أهل السنة يردون عليه قوله ويشنعون عليه ويصفونه البدعة والضلال ويحذرون منه ويغلظون فيه القول. Wa imma, yang kedua, bisa jadi alim yang melakukan penyelisihan itu melakukan penyelisihan dalam perkara yang tidak boleh ada ijtihad di dalamnya, tetapi dia melakukan penyelisihan. Qad yakunu hadza khalafa inadan, ternyata si alim ini menyelisihi, dia melakukan penyelisihan dalam keadaan inadan, membangkang, menentang, wastikbaran, dan menyombongkan diri. Tarafu'an alal haq, merasa tinggi atau meninggikan diri di atas kebenaran. Wansiyaqan wara'al hawa, berjalan di belakang hawa nafsunya. Berarti bukan tipe alim ahlus sunnah. Iya. Kalau alim ahlus sunnah tidak seperti itu. Ini melakukan penyelisihan dalam perkara yang jelas-jelas tidak boleh ada ijtihad di dalamnya, dalam keadaan menyombongkan diri, dalam keadaan merasa besar di hadapan kebenaran, dan berjalan di belakang apa? Hawa nafsu, artinya memperturutkan hawa nafsunya. Sekali lagi, ini bukan tipe alim ahlus sunnah. Maka kata Syekh, fahadha la karamata lahu inda ahli sunnah. Yang seperti ini tidak ada ampun di sisi ahlu sunnah. Yarudduna alaihi qawlahu, mereka dengan segera ahlu sunnah ini membantah ucapannya. Wa yasna'una alaihi, dan mencelanya. Wa yasifunahu bil bid'ah, dan menyifatinya dengan bid'ah dan sesat. Wa yuhadhiruna minhu, mentahdirnya dan menekannya. Ini beda ya penyikapan dari dua alim yang melakukan penyelisihan atau kesalahan ini. Nah, kemudian setelah itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Ubaid memberikan catatan penting. Penting sekali untuk kita pahami. Ya. Catatan pertama, idza tarattabat mafsadatun akbar minal maslahatil marjuwah, apabila dalam membantah ahlil bid'ah itu menimbulkan mafsadat, kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang diharapkan. Kita sudah tahu sekarang bahwa kalau ada alim, bukan alim ahlu sunnah, melakukan sebuah kesalahan dalam ranah yang bukan ijtihad, maka harus dia apa? Dibantah, dicela bahwa dia mubtadi, ahlul bid'ah. Nah, ditahdir. Kemudian kata Syekh, apabila dalam membantah ahlul bid'ah itu menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang diharapkan, fa innahum yaktafuna biraddi khata'ihi, maka mereka ahlus sunnah wal jamaah yaktafuna biraddi khata'ihi, mencukupkan diri dengan membantah kesalahannya. Wa yuhadhdhirunahu fi anfusihim, dan mentahdir, memberikan peringatan pada diri mereka sendiri atau di lingkungannya. Ya. Wa hadza idza kana dzalikumul mubtadi'u dhalahu fil balad wa ahlihi shaulah wal jaulah wal kaffah ar-rajihah wal syaukah al-qawiyyah. Ka an yakuna mufti al-balad أو وزيرا من الوزراء مثل وزير الأوقاف أو وزير العدل أو من المقربين من الدولة أو من العلماء الموثوقين بهم عند الدولة ونحن مستضعفون فإن لا نصفه بشيء من هذا. Ini semua kata Syekh, apabila ahlul bid'ah tadi ada di sebuah negeri yang dia punya pengaruh terhadap penduduk negeri tersebut. Dia punya kekuasaan, dia punya kedudukan, dia punya kekuatan yang mumpuni. Misalnya seperti dia, si mubtadi ahli bid'ah ini, menjadi mufti di negeri tersebut. Atau menjadi seorang menteri dari menteri-menteri yang ada, seperti misalnya menteri urusan wakaf atau menteri keadilan, atau dia si ahli bid'ah ini termasuk orang yang dekat dengan pemerintah, dengan negara, atau termasuk ke dalam jajaran para ulama yang dipercaya oleh negara. Wa nahnu, sementara kita ahlus sunnah mustada'afun, lemah keadaannya. Fa inna la nasifuhu bi syai'in, maka kita tidak menyifati dia si ahli bid'ah itu dengan sesuatu apapun. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Naqulu hadza khata'. Cukup bagi kita mengatakan orang ini telah salah. Orang ini telah salah. Akhta'a Syekh fulan. Fulan fi kadza. Dia Syekh ini sudah melakukan kesalahan dalam hal ini misalnya. Wala naqbaluhu minhu, kita tidak boleh menerima darinya, menerimanya. Al-ibratu fid dalil. Yang jadi patokan adalah dalil. Ad-dalilu indana ala khilafihi. Sementara dalil yang ada pada kita menyelisihinya. Cukup ini yang kita lakukan. Ya. Tidak perlu gembar-gembor mengatakan tadi sesat di depan khalayak umum. Ini dalam kondisi kita ahlu sunnah lemah. Sementara mubtadi, pihak yang ditahdir, itu punya kedudukan. Punya kedudukan di tempatnya, di negerinya. Nah, ini catatan pertama. Kemudian catatan yang kedua, kata Syekh, wajibu an yakuna raddu jaliyan. Bantahan itu harus dilakukan sejelas-jelasnya. Bantahan harus dilakukan sejelas-jelasnya. Kalau kita ingin membantah pihak tertentu misalnya, maka lakukan bantahan itu dengan jelas, dengan detail. Yustanadu 'alal kitabi was-sunnah, didasarkan pada kitab dan sunnah. Wafq fahmis salafis salih, sesuai dengan faham salafus salih. Ba'idan 'anil muhafirat wal 'ibarat annabiyat. Jauh dari unsur-unsur merendahkan dan ungkapan-ungkapan yang menyudutkan. Allati taj'alu as-sami'ina yataqaddazuna minha. Yang ini unsur-unsur yang merendahkan, kemudian ungkapan-ungkapan yang menyudutkan, bisa membuat orang-orang yang mendengar bantahan tersebut menghindar darinya. Wayanfiruna minha, berlari darinya, menjauh darinya. Wayazhaduna fil haq alladhi indana awil haq alladhi indakum, dan meninggalkan kebenaran yang ada pada kita atau kebenaran yang ada pada kalian, kata Syekh. Lima yasma'unahu min ibaratin fi ghairi mahilliha, karena mereka mendengar ungkapan-ungkapan yang tidak pantas, tidak pada tempatnya. La taliqu bitullabil ilmi, yang tidak cocok bagi para penuntut ilmu. Nah, dan kita subhanallah diajari oleh para ulama, oleh para ulama kita, bagaimana cara membantah. Berapa banyak kitab-kitab rudud, kitab-kitab yang berisi bantahan ditulis oleh para ulama dengan bahasa-bahasa yang begitu santun, jelas, ilmiah. Yang ditonjolkannya itu sisi keilmiahannya, bukan celaan, bukan ungkapan-ungkapan yang merendahkan, apalagi menyudutkan, tidak. Bukan cemoohan, tapi sisi ilmiah. Asy-Syaikh Rabi ketika membantah Sayyid Qutb, membantah orang-orang yang menyimpang, coba lihat, coba baca. Bantahan yang betul-betul ilmiah, jelas. Didasari oleh kitab, sunnah, faham, salafus salih. Subhanallah. Syekh menekankan, untuk melakukan hal yang seperti ini ketika kita mau membantah, baik dalam bentuk ucapan audio atau bantahan dalam bentuk tulisan. Nah, jangan seperti sebagian para penuntut ilmu yang ketika membantah satu pihak, maka yang lebih ditonjolkan adalah sisi celaan, cercaan atau bahasa-bahasa binatang, semua keluar. Goblok, tolol, maaf, anjing. Ada yang sampai bahasa atau lidahnya itu seperti biasa mengucapkan kata-kata yang seperti itu, wal'iyahubillah. Jangan sampai seperti itu. Ketika kita hendak membantah, lakukan bantahan itu secara ilmiah. Supaya orang-orang yang mengetahui, yang membaca atau yang mendengar, itu akan tertarik untuk mengikuti bantahan tersebut. Tidak kemudian merasa gak mau, malas membacanya, mendengarnya. Kenapa? Karena isinya caci makian semua, gak ada bantahannya. Nah, Kemudian kata Syekh, fa innar radda, sesungguhnya bantahan, alladhi yastanidu 'alal kitabi was sunnah wa fahmi salafis salih, yang bersandar kepada kitab dan sunnah serta pemahaman salafus salih, yujalla fihi al-haq, akan dijelaskan di dalamnya kebenaran, wa yufannad fihi al-batil, akan dibantah di dalamnya kebatilan. Fa innal munsifin yaqbalunahu wa la yunazi'una fihi, maka orang-orang yang adil, yang sportif, karena orang-orang awam juga ada yang adil, ada yang melihat segala sesuatu dengan proporsional. Ya. Kalau isinya, isi bantahannya masuk ke dalam otaknya, ke dalam pikirannya, maka dia akan mengikutinya, menerimanya bahkan. Ya. Nah, al-munsifin, orang-orang yang seperti itu, yaqbalunahu, akan menerima bantahan tersebut. Wala yunazi'una fihi dan tidak menentangnya. Wa in kanu yuhibbuna dzalikal mukhalif, walaupun mereka mencintai orang yang melakukan penyelisihan tadi. Ya. Walaupun mencintai orang yang melakukan penyelisihannya, tapi kalau seandainya ada bantahan terhadapnya yang ilmiah, dengan bahasa yang santun, bahasa yang mudah dicerna, dalil-dalil kitab dan sunnah, ya, perkataan-perkataan para ulama, maka akan menerimanya. Ya, akan menerimanya. Wa hadza mujarrabun barakallahu fikum fatafattanu ilaihi, kata Syekh, sungguh ini sesuatu yang sudah mujarrab, sudah dicoba, sudah sesuai dengan testimoni kalau bahasanya para pedagang. Kalau pedagang itu kan sedikit-sedikit selalu menghadirkan testimoni, karena ini untuk menarik apa, minat pembeli, ya kan. Nah, kita pun ketika membantah ya, satu pihak, maka hadirkanlah bantahan itu seilmiah mungkin. Seilmiah mungkin. Nah, sajikan sisi ilmiah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan celaan, cemoohan, atau kata-kata yang tidak pantas. Nah. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh mengatakan an-nau'u tsani minal mukhalafat, jenis atau bagian yang kedua. Ya. Bagian yang kedua, fi amrin yasughu fihi al-ijtihad, dalam perkara yang dibolehkan di dalamnya ada ijtihad. Kalau bagian pertama, dalam perkara yang tidak boleh ada ijtihad di dalamnya. Perkara-perkara yang tidak boleh ada ijtihad di dalamnya, maka perselisihan yang terjadi adalah perselisihan yang terlarang, tidak boleh ada. Kemudian orang yang melakukannya, melakukan penyelisihan dalam perkara tadi, ada dua macam. Ya, sudah dibahas tadi semuanya. Nah, sekarang dalam perkara yang yasughu fihi al-ijtihad, dibolehkan ada ijtihad di dalamnya. Perkara yang dalam ranah ijtihad. Qala, Syekh mengatakan, fa anta tubayyinu qawlaka hasba ma turajjih indaka wa la tashna'u 'ala at-tarfil akhar wa la tuhadhir minhu wa la tasifuhu bil mubtadi'i ad-dhal wa la az-za'ig walakin taqulu as-shawabu 'indana kadha. Dalam perkara ini, kata Syekh, engkau tubayyin qawlaka, jelaskan pendapatmu, ma turajjih indaka, yang rajih menurutmu, namun la tashna ala tarfil akhar, tidak perlu engkau mencela kubu yang lain yang berseberangan denganmu, wala tuhadzir minhu, dan tidak perlu engkau mentahdirnya, apalagi kalau sampai menyifatinya sebagai mubtadi bal, seorang mubtadi yang sesat, wala zaik, tidak perlu juga engkau ya, menyebutnya sebagai orang yang menyimpang. Walakin taqulu as-shawabu 'indana kadza, akan tetapi cukup engkau katakan bahwa yang benar menurut kami, yang rajih menurut kami adalah pendapat ini. Ya. Karena perkara-perkara yang dibolehkan ada ijtihad di dalamnya adalah perkara yang boleh terjadi perselisihan di dalamnya. Karena dalam ranah apa? Ijtihad. Maka kalau ada orang yang berseberangan dengan kita, berselisih pendapat dengan kita dalam masalah ini, kita jelaskan ya, pendapat kita, kita jelaskan yang rajih menurut kita tanpa harus mencela yang berseberangan dengan kita, tanpa harus mentahdirnya, apalagi kalau sampai mencapnya sebagai mubtadi, bol, menyimpang dan lain sebagainya. Nah, ini faedah ya yang tadi kita sampaikan, bahwa kita harus mengetahui jenis kesalahan. Apakah kesalahan itu menyangkut perkara yang tidak boleh ada ijtihad di dalamnya, di luar ranah ijtihad, ataukah kesalahan yang dalam ranah ijtihad yang boleh seseorang untuk berijtihad di dalamnya. Nah, kalau kita sudah mengetahuinya, maka kita bisa menentukan sikap. Berselisih dalam perkara yang tidak boleh ada ijtihad di dalamnya, terlarang. Sedangkan berselisih dalam perkara yang dalam ranah ijtihad, boleh ijtihad di dalamnya, ini hal yang dibolehkan. Untuk menyikapi orang-orang yang berselisih di dalamnya, maka butuh rincian. Ya, rinciannya tadi sudah dijelaskan oleh Syekh. Nah, kemudian Syekh Ubaid hafizahullahu taala mengatakan ala sabilil misal, sebagai contoh saja, at-tartibu fil wudu fal jumhur ala wujubihi. Tertib pada saat wudu, tertib pada saat wudu itu berarti memulai dari urutan yang paling pertama sampai diakhiri dengan mencuci apa? Kaki. Dari awal terus. Ini urutan. Tertib dalam wudu. Menurut jumhur ulama, hukumnya wajib. Lihat, ini ranah ijtihad. Menurut jumhur ulama, hukumnya wajib. Wa min dzalikum al-imamu Ahmad wa ashabuhu rahimahullah jami. Di antara jumhur itu ada Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya di dalamnya. Wal ahnaf, sedangkan pengikut mazhab Hanafi, ya, waman wafaqahu, dan yang menyepakatinya, ala annahu la yajib, berpendapat kalau tertib pada saat wudu itu tidak wajib. Artinya seseorang ketika mengawali berwudu boleh saja langsung mencuci kaki dari akhir ke awal, ya. Ini menurut pendapat Hanafi. Nah, fanahnu, kata Syekh, maka kita naruddu alal ahnaf min ghairi tasrif. Kita boleh membantah, ya, mazhab Hanafi. Min ghairi tasrif, namun tanpa harus disertai dengan menjelek-jelekannya. Lihat, min ghairi igladin fil qaul, tanpa memaksanya. Naqulu, cukup bagi kita mengatakan ar-rajihu indana, cukup bagi kita mengatakan yang rajih menurut kami, au arjah al-qaulain al-wujub, atau yang lebih rajih dari dua pendapat ini adalah wajib. Selesai. Cukup sampai di situ. Tanpa harus membid'ahkan orang-orang yang mengatakan kalau tertib dalam wudu itu tidak wajib. Ingat, ini dalam ranah apa? Ijtihad. Ya. Ingat, ini dalam ranah ijtihad. Nah. Wa mithalun akhar, contoh lainnya. Tarikus shalah mutahawinan. Orang yang meninggalkan salat mutahawinan, karena malas, berleha-leha, nah, meremehkan, bukan mengingkari wajibnya. Fal jumhur ala annahu fasiqun, jumhur ulama berpendapat bahwa orang itu fasik hukumnya. Yustatabu fa in taba wa illa qutila haddan, diharapkan supaya dia bertaubat. Kalau bertaubat diterima taubatnya, tapi kalau sampai tidak mau bertaubat qutila haddan, maka boleh dibunuh, ya, sebagai bentuk hukumannya. Nah, hukmuhu hukmu ghairihi minal fusaq. Kalau sudah dibunuh, ya, sebagai bentuk had yang ditetapkan kepadanya, maka hukum jenazahnya sama seperti hukum jenazah orang yang fasik pada umumnya. Bagaimana? Yughassal, dimandikan, yukafan, dikafani, yusalla alaihi, disolatkan, wa yud'alahu, didoakan, wa yudfanu fi maqabiril muslimin, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, wa yarithuhul muslimuna min ahlihi, dan kaum muslimin dari keluarganya dapat mewarisinya. Wahada huwa qawlu Zuhri wa Malik wa huwa riwayatun anil imami Ahmad. Ini pendapat yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena berleha-leha, adalah dikatakan fasik, adalah pendapat Zuhri, kemudian pendapatnya Imam Malik, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Wa kadzalika qala bihi ghairu haula'il jumhur kama qaddamtu lakum. Dan demikian juga ada pendapat dari ulama yang lainnya. Nah, dari ulama yang lainnya yang berpendapat seperti pendapat jumhur. Nah, war riwayatu tsaniyah anil imami Ahmad. Namun datang riwayat yang kedua dari Imam Ahmad. Wa alaiha muhaqqiquna a'immah. Pendapat ini juga dipegangi oleh para peneliti dari kalangan a'immah. Ini pendapat yang kedua. Ya. Minhum Syekh Abdul Aziz bin Baz, di antaranya pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Imamul Athari Al-Mujtahid rahimahullah. Kemudian juga wa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq, seorang muhaqqiq peneliti yang jeli, seorang mujtahid rahimahullah. Ala annahu kafirun yustatabu fa in taba wa illa qutila riddatan. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, berleha-leha, hukumnya kafir. Hukumnya apa? Kafir. Yustata, diharapkan baginya untuk segera bertaubat. Kalau seandainya bertaubat maka diterima taubatnya, tapi kalau seandainya tidak maka dibunuh. Karena apa? Karena telah murtad. Berarti ada dua pendapat sekarang. Dalam hal apa? Dalam hal ponis terhadap orang yang meninggalkan sholat karena malas. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ingat, ini dalam ranah apa? Ijtihad. Nah, kalau seandainya dihukumi kafir, dihukumi kafir kemudian dibunuh karena murtad, maka jenazahnya la yughassal, tidak dimandikan, wala yukafan, tidak perlu dikafani, wala yusalla alaihi, tidak perlu disolatkan, wala yud'alahu, tidak perlu didoakan, wala yarithuhul muslimuna min ahlihi, dan keluarganya dari kalangan kaum muslimin tidak dapat mewarisinya. Maluhu fai'un, hartanya dianggap fai'. Yusrifuhul hakim fil masarifil ammah lil muslimin, boleh digunakan oleh pemerintah ya untuk keperluan-keperluan umum kaum muslimin. Ya. Karena hukum atau vonis di dunia ini mempengaruhi hukum atau vonis di akhirat. Nah. Kemudian kata Syekh, fa idza nadharta, sekarang kita diajak berpikir. Fa idza nadharta fi hali hataini ta'ifataini minal a'immah rahmatullah alaihim. Kalau engkau lihat, kalau engkau perhatikan keadaan dua kubu para a'immah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semuanya, dalam perselisihan ini, lam tajid annal mufassiqina yasifuna al-mukaffirina bi annahum khawarij. Engkau tidak akan mendapati para a'immah yang menganggap orang yang meninggalkan sholat karena lalai atau malas-malas itu fasik hukumnya, mensifati orang yang menganggap hukumnya kafir sebagai khawarij. Sekali lagi, para a'immah yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat karena lalai, karena malas-malasan adalah fasik, mereka sama sekali tidak mencap para ulama yang menghukuminya kafir sebagai ulama khawarij. Sampai detik ini tidak kita temukan. Gak ada yang mengatakan Syekh bin Baz khawarij, Syekh Ibn Uthaymin khawarij. Kenapa? Karena menghukumi orang yang meninggalkan sholat oleh sebab malas adalah kafir. Gak ada. Lihat. Kadzalika lam tajid annal mukaffirina yasifuna al-mufassikin bi annahum murji'ah. Demikian juga sebaliknya. Engkau tidak akan pernah mendapati orang-orang atau para a'immah, para ulama yang menganggap atau menyatakan hukumnya kafir, mensifati para ulama yang menganggap hukumnya fasik sebagai ulama murji'ah. Enggak ada. Ya. Ini semua para a'immah, para ulama, ahlus sunnah yang berbeda pendapat. Dalam ranah ijtihad, tidak ada saling mencela, tidak ada saling menjelekan, tidak ada saling memvonis buruk. Karena masing-masing dari kalangan para ulama ahlus sunnah memiliki keutamaan, memiliki kedudukan. Dalam ranah ijtihad ini perbedaan pendapatnya. Nah, لأن الكل عنده أدلة قوية يرجع إليها في هذا الأصل الذي ذهب إليه. Karena masing-masing dari kalangan para a'immah itu memiliki dalil yang kuat yang dijadikan sebagai rujukannya dalam permasalahan yang menjadi pendapatnya. Nah, kemudian kata Syekh, bakiya an aqul, tinggal sekarang saya katakan, hadzal alimu al-jalilu idza akhta'a fi amrin tarawnahu rajihan hadza ara an yunasiha wa an yubayyana wa an yubayyana lahu khata'uhu fa in lam yaqbal minkum farfa'u al-amra ila ulama'i akbar minkum wa minhu fa innahum yunasihunahu wa yubayyinuna lahu wa sawfa tarudduhu sunnah insyaallah ta'ala. Ini sekarang Syekh menyimpulkan sebagai bentuk jawaban bahwa al-alimu al-jalil, seorang alim al-jalil yang memiliki kedudukan, yang melakukan kesalahan dalam satu perkara yang kalian lihat jelas kesalahannya, maka kata Syekh, saya melihat alim yang mempunyai kedudukan ini perlu untuk dinasehati. Wa an yubayyan lahu khata'uhu, perlu untuk dijelaskan kesalahannya. Karena kesalahan, ikhwan fillah rahimakumullah, tetaplah sebagai sebuah kesalahan siapapun yang melakukannya. Tidak ada istilah kalau ahlu sunnah melakukan kesalahan maka itu bukan sebuah kesalahan, tidak. Kesalahan tetaplah kesalahan. Yang namanya kesalahan, kalau sudah memang betul jelas itu sebuah kesalahan, harus diluruskan. Harus dijelaskan. Harus dibantah. Tidak kemudian dibiarkan. Maka Syekh mengatakan, seorang alim sekalipun, seorang alim, al-jalil yang punya kedudukan, istiqomah di atas sunnah, tapi melakukan kesalahan, jelas kesalahannya, maka kata Syekh, harus dinasehati, harus dijelaskan. Harus dinasehati, harus dijelaskan. Fa in lam yaqbal minkum, kalau seandainya tidak menerima nasihat dari kalian, farfa'u al-amra ila ulama'i akbar minkum wa minhu. Maka angkatlah urusannya kepada para ulama yang lebih kibar minkum dari kalian dan darinya. Fa innahum yunasihunahu wa yubayyinuna lahu, karena para ulama kibar itulah yang akan memberikan nasihat kemudian dan yang akan menjelaskannya kemudian. Wa sawfa tarudduhu sunnah, dan insyaallah sunnah akan mengembalikannya. Kalau si alim ini memang jujur. Sering sekali kita mendengar pernyataan para ulama kita seperti Syekh Rabi misalnya atau masyaih yang lainnya. Siapapun yang melakukan kesalahan, hatta Rabi sekalipun Rabi melakukan kesalahan, silahkan. Ya, diluruskan, dinasehati. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan para ulama ahli sunnah. Kesalahan tetaplah sebuah kesalahan. Kita tidak boleh mengikuti kesalahan. Jika ada ahlu sunnah jatuh dalam kesalahan, maka kita bantah kesalahannya, kita tolak kesalahannya, tetapi tetap kita jaga apanya? Kehormatannya, kemuliaannya, harga dirinya. Nah, kemudian Syekh mengatakan, Hadza Al-Albani. Beliau memberikan contoh. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah. Wasairu a'immatil muslimin ahlus sunnah wal huda rahimahumullah yara anna wajhal mar'ah laysa bi'aurah yajuzu laha kashfuha atau kashfuhu. Syekh Albani dan sejumlah a'immah dari kalangan muslimin ahlus sunnah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semuanya, berpendapat bahwa wajah wanita itu bukan aurat. Syekh Albani dan sekian banyak dari kalangan a'immah ahlus sunnah berpendapat bahwa wajah itu bukan aurat. Oleh karena itu boleh bagi seorang wanita, wajah wanita bukan aurat, oleh karena itu boleh bagi seorang wanita untuk membuka apanya? Wajahnya. Menampakkan wajahnya. Wa Syekh Abdul Aziz rahimahullah, wa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, yarawna khilaf dzalik. Sementara Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahumullah, semuanya berpendapat berbeda dengan pendapatnya Syekh Al-Albani. Syekh bin Bas, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Ibrahim berpendapat bahwa wajah itu termasuk aurat bagi siapa? Wanita, sehingga harus menutupi wajahnya. Ya rauna khilaf dzalik. Lakin lam yashna'u alaihi. Tetapi, lihat, Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin, Syekh Muhammad bin Ibrahim tidak pernah mencela Syekh Al-Albani karena ini. Wa ahlul ilmi yarudduna ala Syekh Nasir rahimahullah bin ghairi tashni'in alaihi. Berapa banyak dari kalangan ahlul ilmi yang juga membantah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam persoalan ini. Bin ghairi tashni'in alaihi, tanpa menjelek-jelekannya. Ya. Wala tathrib. Tidak ada caci makian. Wala syatat. Dan juga tidak mendoliminya. Ya. Lihat. Kemudian Syekh Ubaid mengatakan, wa kadzalika yara rahimahullah. Demikian juga beliau Al-Albani rahimahullah, selain berpendapat bahwa wajah wanita itu bukan aurat, meskipun yang rajih dalam permasalahan ini wajah wanita adalah aurat, yang rajih wajah wanita adalah aurat, beliau Syekh Al-Albani juga berpendapat tahrim adz-dzahab al-muhallaq, haramnya emas melingkar bagi wanita. Wanita tidak boleh mengenakan emas yang melingkar, haram. Wa yastadillu lah. Syekh Al-Albani berdalil, punya dalil. Wa man dzakartu min ulama'ina wa ghairihim la yusarribuna 'alaihi. Yang aku ingat, kata Syekh Ubaid, yang aku ingat dari para ulama kami, ya, dan selainnya, la yusarribuna alaihi, tidak pernah menjelek-jelekkan Syekh Albani karena pendapatnya ini. Yaqulun, mereka hanya mengatakan akhta'a Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah. Syekh Nasir Al-Albani telah keliru dalam hal ini. Ya, telah salah dalam hal ini. Dan itu sangat wajar. Karena Syekh Al-Albani manusia. Ya. Dan ilmu itu bertingkat. Ilmu itu tidak sama dimiliki oleh setiap orang. Berbeda-beda. Dari satu orang ke orang yang lainnya. Di kalangan para sahabat pun pengetahuan bertingkat-tingkat. Ada di antara para sahabat yang belum sampai kepadanya satu hadis dari Nabi SAW. Sementara sudah sampai kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka akan sangat wajar terjadi perbedaan-perbedaan yang seperti ini. Tentunya dalam hal yang masih ranah ijtihad. Yang dibolehkan di dalamnya ada ijtihad. Hal yang wajar. Sikap kita hanya tinggal menentukan bahwa ini yang rajih. Ini yang benar. Dan hal yang perlu untuk kita garis bawahi juga, hendaknya kita menjauhi hawa nafsu kita. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian cenderung memilih pendapat yang cocok dengan hawa nafsunya. Wah, hari cek saya mah ya pendapatnya benar ya. Hawa nafsu. Ya. Soalnya rada per ya. Enggak terlalu ekstrim banget. Kalau saya cocoknya pendapat yang ini karena enggak terlalu ekstrim banget. Ada lagi yang lain. Oh, kalau saya cocoknya pendapat ini, saya suka yang ekstrim-ekstrim. Ya. Enggak bisa begitu. Jauhi hawa nafsu. Jauhi apa? Hawa nafsu. Gali dalil dari masing-masing pendapat. Cari pendapat yang betul-betul ilmiah, sesuai dengan dalilnya. Jangan sampai ikut campur hawa nafsu kita. Karena biasanya hawa nafsu kita itu selalu menarik kita untuk memilih sesuatu yang cenderung lebih longgar. Jangan. Dalam urusan agama itu kita harus apik. Tahu apik? Apa ya? Bahasa Indonesianya apa itu apik itu? Hah? Dalam masalah din itu kita harus memilih pendapat yang betul-betul cenderung kehati-hatiannya itu kuat. Dalam urusan din. Ya. Karena itu lebih selamat. Lebih ahwat. Kalau bahasa ulamanya. Lebih ahwat. Lebih selamat. Ya. Jauh dari unsur hawa nafsu. Ya. Sudah orang misalnya ummahat atau apa. Oh ternyata Syekh Albani membolehkan kok membuka apa wajah. Akhirnya bermudah-mudah. Wah kalau begitu cocok ini. Ya. Dan seperti itu. Walaupun Syekh Al-Albani seperti itu pendapat beliau dan itu ijtihad beliau. Nyatanya juga dalam prakteknya tidak begitu. Dalam prakteknya tidak begitu. Beliau tetap menekankan seorang wanita itu untuk menutup hijabnya secara sempurna. Apalagi di zaman fitnah. Ya, apalagi di zaman fitnah. Karena wanita itu fitnah yang paling utama, ya. Fitnah yang paling utama yang bisa membuat rontok hati laki-laki itu wajah. Wajah. Bukan kaki, bukan tangan. Seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Seorang laki-laki kalau sudah melihat wajah cocok, insya Allah yang lainnya dianggap cocok walaupun tidak melihat. Tapi antum lihat sekarang. Seorang laki-laki lihat kaki wanita, aduh, ya mbak. Wah, kakinya udah kayak gini, ya sudah. Wajahnya gak mau dilihat lagi. Kenapa? Karena melihat kakinya saja sudah seperti itu, insya Allah wajahnya pun tidak jauh beda. Hai. Berarti fitnah utama dari seorang wanita itu wajah. Wajah. Maka patut, ya, secara fakta, wajah lebih utama untuk mendapatkan perhatian di mana seorang wanita mesti menyembunyikannya. Ya. Nah, ini yang ingin saya ingatkan di sini. Jadi hindari hawa nafsu. Ya. Memang ini ranah ijtihad, tetapi hindari hawa nafsu. Baik. Nah, Syekh Al-Albani sekarang dikasih contoh lagi. Beliau berpendapat bahwa emas melingkar bagi wanita itu haram. Dan kata Syekh Obaid, yang saya ingat, ya, yang saya ingat. Dari kalangan para ulama, tidak ada yang menjelek-jelekan beliau. Semua para ulama hanya mengatakan, akhto'a asy-syaikhu Nasir Al-Albani. Telah keliru, telah salah Syekh Nasir Al-Albani. Fi hadza, dalam urusan ini. Wassawabu kada, yang benar adalah ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati ini. Ahlul ilmi yuwaqqir ba'dahum ba'dah. Ahlul ilmi itu saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Nah, qala wa qad bayyantu lakum min qablu al-mizana alladhi 'araftuhu min kalami a'immatina wa 'ulama'ina fil mukhalafah wal mukhalif fatafattanu ila dhalika falaysa al-amru 'ala haddin sawa. Kemudian di akhir kata Syekh, aku sudah jelaskan sebelum ini al-mizan, patokan. Patokan yang telah aku ketahui dari perkataan-perkataan para ulama, ya. Dari para ulama soal al-mukhalafah, penyelisihan, dan soal orang yang melakukan penyelisihan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, insyaallah antum paham. Nah, fatafattanu ila dzalika, maka hendaknya kalian cermati hal tersebut. Falaisal amru ala haddin sawa, karena urusannya tidak sama. Artinya harus betul-betul diperhatikan. Tidak setiap penyelisihan dihukumi sama, dan juga tidak setiap orang yang melakukan penyelisihan itu hukumnya sama. Ya, paham? Makanya saya dari awal tadi coba antum ikuti sabar, karena penting sekali ya hal-hal atau jawaban-jawaban Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala sangat penting sekali untuk kita ketahui. Nah, as-su'alu tsani, soal yang kedua. Dan mungkin ya, satu pertanyaan jawabannya bisa panjang, karena Syekh Ubaid beliau itu kalau menjawab sebuah pertanyaan selalu rinci, betul-betul rinci. Ya, masya Allah, itu salah satu kelebihan beliau hafizahullah ta'ala. As-su'alu tsani, soal yang kedua, pertanyaan yang kedua. Ahsanallahu ilaikum wa baraka fikum. Hada sa'ilun yas'al wa yaqul kaifiyatu at-ta'amul ma'a ahli al-bid'ah wal ahwa min al-janib ad-dini wa dunyawi. Ada yang bertanya tentang bagaimana cara bermuamalah dengan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa dalam kaitannya dengan urusan agama dan urusan dunia. Nanti melibatkan perbisnisan, perdagangan, dan lain sebagainya. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala menjawab, awalan, pertama, ahlus sunnah indahum mizanun mustaqim. Ahlus sunnah itu, pertama, mereka punya patokan dan timbangan yang lurus. Wa manhajun salim, dan manhaj yang lurus. Apa itu? Fahum yubghiduna al-bid'ah, mereka membenci kebid'ahan. Wa yastankirunaha, dan mengingkarinya. Ingatin, ini patokan ya, patokan, mizan, dan timbangan yang lurus, manhaj yang lurus yang dimiliki atau yang ada pada ahlus sunnah. Mereka membenci kebid'ahan dan mengingkarinya. Baik. Wa kadzalika yubghiduna al-mubtadi'ata alladziina yad'uuna ila bid'ihim. Demikian juga mereka membenci ahlul bid'ah yang mengajak orang kepada bid'ahnya. Wa yunafihuna 'alaiha. Mereka ahlus sunnah membenci mubtadi yang mengajak kepada kebid'ahannya. Wa yunafiquna 'alai anha wa yanshurunaha bima utu min quwwatin wa mastata'u min wasilatin. Ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya, kemudian menyebarkannya dengan kekuatan yang ada padanya serta dengan kemampuan yang ada padanya. Ahlus sunnah membenci mubtadi yang seperti itu keadaannya. Wa yuhadziruna minhum, dan ahlus sunnah juga mentahdir mereka. Wa min mujalasatihim, mentahdir dari bergaul dengan mereka. Wa min mujad dalatihim. Dan juga dari jidal atau dialog dengan mereka. Ini prinsip ahli sunnah. Membenci kebid'ahan dan mengingkarinya, serta membenci ahlul bid'ah yang aktif menyebarkan bid'ahnya. Kemudian mentahdir mereka. Baik. Mengingatkan umat agar jangan duduk bersama dengan mereka. Dan tidak perlu melakukan dialog dengan mereka. Wa min dzalika ma rawahu Ibnu Battah fil Ibanah al-Kubra. Di antara contoh yang menunjukkan hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah al-Kubra an Ayyub As-Sikhtiyani, dari Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Qala li Abu Qilabah, kata Ayyub As-Sikhtiyani, Imam Abu Qilabah berkata kepadaku, ya Ayyub, wahai Ayyub, ihfaz anni arba'ah, hafalkan, jaga baik-baik empat perkara yang akan aku sampaikan. La taqul fil Qur'an bi ra'yik. Pesan Abu Qilabah kepada Ayyub As-Sikhtiyani. La taqul fil Qur'an bi ra'yik. Jangan sekali-kali engkau berbicara tentang Al-Qur'an melalui ra'yumu. Dalam bahasa lainnya, jangan menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yu, dengan logika. Satu. Kemudian wa iyyaka wal qadar. Hati-hati kamu dari golongan penolak takdir. Wa idza dzukira ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa amsik. Yang ketiga, jika disebutkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disinggung soal para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang tidak baik, yang jelek, fa amsik, maka tahan dirimu. Jangan terlibat di dalamnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wala tumakkin ahlal ahwa min sam'ika fayambudu fihi ma sya'u au qala yuqirru fihi ma sya'u. Jangan sekali-kali engkau beri jalan ahlul ahwa melalui pendengaranmu agar dia bisa menyampaikan apa yang diinginkannya kepadamu. Ini empat pesan Abu Qilabah kepada Ayyub As-Sikhtiyani. Jangan menafsirkan Al-Quran dengan ro'yu, jauhi atau hati-hati dari penolak takdir. Kemudian kalau disebutkan sahabat Nabi Muhammad SAW dengan sesuatu yang buruk, maka tahan dirimu, jangan ikut terlibat di dalamnya. Dan yang keempat, jangan sekali-kali engkau beri jalan ahlul ahwa ya, melalui pendengaranmu untuk dia bisa menyampaikan segala yang diinginkannya kepadamu. Ini bentuk tahdir ya dari para salaf kepada mubtadi, dan bentuk kebencian mereka kepada mubtadi ahlul ahwa. Baik, qala wa rawa an Mus'ab bin Sa'd rahimahullah. Kemudian ada juga riwayat dari Mus'ab bin Sa'd rahimahullah. Rahimallahu al-jami. Qala la tujalis maftunan. Jangan sekali-kali engkau bergaul dengan orang yang terfitnah. Ada seseorang kena fitnah. Jangan bergaul dengannya. Jangan bersama-sama dengannya, jangan berjalan dengannya. Fa innahu lan yukhti'aka minhu ihdatsnatain. Karena sesungguhnya dia tidak akan melewatkanmu darinya. Ihdatsnatain, satu dari dua kemungkinan. Satu dari dua hal. Imma an yaftinaka fatutabi'uhu aw qala fatatba'uhu. Bisa jadi dia menebarkan fitnah kepadamu sehingga engkau pun mengikutinya. Atau yang kedua, yu'zika, dia akan melukaimu, menyakitimu, qabla an tufariqahu, sebelum engkau meninggalkannya. Jadi tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya duduk bergaul bersama dengan maftunin, orang-orang yang terfitnah, orang-orang yang sedang dalam masalah, orang-orang yang sedang dalam problem akhlaknya, problem manhajnya, problem muamalahnya. Jangan berdekatan dengannya. Ya. Karena bisa membahayakan. Kalau kita dekat dengan dia, maka dia tidak akan melepaskan kita. Dia tidak akan melewatkan kita begitu saja. Ada dua kemungkinan yang dia lakukan. Pertama, melibatkan kita dalam fitnah itu. Ya, melibatkan kita dalam fitnah itu. Dia akan menebarkan fitnahnya sehingga kita pun terfitnah. Atau yang kedua, dia akan menyakiti kita sebelum kita meninggalkannya. Nah, ini lihat bentuk tahzir, peringatan dari para salaf. Dan ini prinsip salaf. Poin pertama yang disebutkan oleh Syekh Ubaid. Penting untuk kita perhatikan. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wan naqlu an ha'ula'il a'immah bad'an min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum min a'immatit tabi'in yuhadziruna hadha at-tahdhir wa yunkiruna hadha an-nakir asy-syadid. Penukilan ini semuanya dari para a'immah, dimulai dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang setelahnya dari kalangan para a'immah, para tabi'in. Yuhadziruna hadha at-tahdhir, mereka memberikan tahdhir yang seperti ini. Wa yunkiruna hadha an-nakir, dan menampakkan pengingkaran yang seperti ini, pengingkaran yang keras kepada ahlul bidah, ahlul ahwa, ahlul fitan. Li'anna al-maqsuda, karena maksud dan tujuan utamanya adalah tasfiyatus sunnah minal bida'i wal muhdatsat fid din, memurnikan sunnah, membersihkan sunnah dari kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru yang sengaja diadakan, sengaja dibuat di dalam agama. Wa wiqayatu ahli sunnah min khatril mubtadi'ah, dan tujuan lainnya adalah dalam rangka menjaga ahli sunnah dari bahaya mubtadi', ahlul bid'ah. Walihada, oleh karena itu, hum yufarriquna bainal mubtadi' ad-da'iyah wa bainas sakit. Karena itu para ulama ahlus sunnah membedakan antara mubtadi yang aktif dengan mubtadi yang pasif. Kalau mubtadi yang aktif itu adalah mubtadi yang selalu mengajak orang ke dalam kebid'ahannya, semangat menyebarkan kebid'ahannya, memprovokasi umat melakukan kebid'ahannya, mencontohnya, membenci sunnah. Ini ahlul bid'ah yang aktif. Para ulama ahlus sunnah membedakan antara mubtadi yang aktif dengan mubtadi yang pasif, yang sakit, yang diam. Ketika dibedakan, maka penyikapannya pun berbeda. Kalau terhadap mubtadi yang aktif, maka para ulama ahlus sunnah tidak segan-segan untuk mentahdirnya, menampakkan kebencian kepadanya, mengingatkan umat darinya agar jangan berjalan bersamanya, duduk bersamanya, bergaul bersamanya. Adapun terhadap mubtadi yang pasif, yang sakit, yang diam, maka tidak diberi penyikapan yang seperti itu. Kenapa? Li'anna sakita, karena mubtadi yang pasif, yang cenderung diam, ya, la yadhurru ahadan, tidak akan membahayakan siapapun. Yadhurru nafsahu, justru dia hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Ya. Sudah, biarkan yang seperti ini. Ya, biarkan yang seperti ini. Dia tidak punya kekuatan apapun, lemah. Cenderung pasif. Biarkan. Yang perlu diwaspadai itu adalah mubtadi yang aktif. Ya. Dalam periwayatan hadis pun sama. A'immatul hadis, para ulama ahli hadis, mereka menerima hadis-hadis yang datang, ya, riwayat-riwayat yang dibawa oleh mubtadi, tetapi mubtadi yang pasif, yang tidak aktif, mubtadi yang sakit, yang diam. ketika dia menyampaikan riwayat cenderung jujur. Ya, cenderung jujur. Benar. Makanya para ulama menerima riwayat hadisnya. Adapun mubtadi yang aktif, oh, diwanti-wanti sama para ulama. Apalagi selain mubtadi dikenal juga sebagai orang yang kadzab, suka berbuat dusta. Sekalipun tidak dikenal sebagai pelaku bid'ah, tetapi dikenal gemar berdusta, ditolak riwayatnya, tidak diterima. Maka salah satu pesan para ulama adalah jangan belajar kepada orang yang disifati kadzab, pendusta. Jangan belajar ilmu kepadanya. Ya. Jangan diambil ilmunya. Kalau seseorang itu dikenal kadzab, suka berdusta, riwayatnya saja tidak diterima. Dan tanpa dirinci oleh para ulama. Gak ada rincian. Ini pendusta yang aktif, ini pendusta yang pasif. Karena tidak terbayang di benak kita ada pendusta yang pasif. Pendusta itu semuanya aktif, ya gak? Menyebarkan kedustaannya. Nah. Baik. Kemudian setelah menyebutkan poin pertama ini, Syekh Ubaid kembali mengingatkan kita, memberikan catatan penting kepada kita seperti pada jawaban pertama, ya. Wa kana ahlus sunnah ala hadhihi syiddah wa hadhihi alquwwah ala ahli albid'ah wadh-dhalalah hinama takunu lahum syaukah wal kaffah ar-rajihah fa innahum yatasaddawna lil bid'ah wa ahliha bikulli quwwatin. Ya. Ahlus sunnah mereka bersikap keras seperti ini. Menampakkan kekuatan di hadapan ahlul bid'ah wadh-dhalalah dan orang-orang yang membawa kesesatan. Itu ketika mereka punya kekuatan. Ketika ahlus sunnah punya apa? Kekuatan. Ketika ahlus sunnah punya kedudukan, maka mereka ahlus sunnah mencegah segala macam bentuk kebid'ahan dan pelakunya dan ahlinya bikulli quwwah, dengan segenap kekuatan, secara terang-terangan. Kenapa? Karena punya kekuatan. Ya. Kama annahum idza kanu du'afa. Beda halnya ketika mereka ahlus sunnah dalam keadaan du'afa, lemah. Lihat. La haul lahum wala quwwah. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Wasyaukah lil mubtadi'ah. Sementara kekuatan, pengaruh itu ada di sisi mubtadi'. Ya. Wassaulah lahum wal kafah rajiah. Kedudukan pun ada di sisi mereka. Fa innahum yantahijunal hikmah. Maka yang dilakukan oleh ahlus sunnah adalah yantahijunal hikmah. Mereka menempuh cara hikmah. Menempuh cara apa? Hikmah. Nah. Antum mungkin pasti ingatlah. Orang-orang yang selalu mengatakan bahwa kita salafiyin ini tidak hikmah, siapa sih? Mereka sururiyun, ya. Rajaiyun. Halabiyun. Mereka mengatakan bahwa kita salafiyun ini tidak hikmah. Lihat, wah, enggak ada hikmahnya. Ternyata secara fakta, siapa sih yang pengajiannya selalu dibubarkan? Mereka. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tidak hikmah? Kita atau mereka? Subhanallah, secara terang-terangan mereka itu, ya, menghantam ini, menghantam itu, ya. Sampai pada akhirnya kerugian terjadi pada mereka. Dalam kondisi lemah. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Tidak di atas bimbingan manhaj yang benar. Ya. Tidak di atas manhaj salaf. Al-Syekh Ubaid di sini mengingatkan, ahlus sunnah kalau kondisinya lemah, enggak punya daya, enggak punya kekuatan. Sementara pihak mubtadi itu benar-benar berada di atas kekuatan, punya pengaruh, ya, punya massa yang banyak, nah, maka ahlu sunnah memilih jalan apa? Hikmah. Memilih jalan hikmah. Apa yang dilakukan oleh ahlu sunnah? Yaktafuna bitahdiri minal bidah. Cukup mentahdir apa? Kebid'ahan. Cukup mentahdir kebid'ahannya. Wal muhdatsat fi dinillah, dan mentahdir perkara-perkara yang baru dalam agama. Ya. Bahkan mungkin tidak perlu menyebut nama tokoh tertentu. Cukup jenis bid'ahnya saja. Diperingatkan, oh ini kebatilan, ini tidak sesuai dengan din, ini menyelisihi sunnah. Sunnah tidak mengajarkan seperti ini. Ya. Apalagi kalau keadaannya seperti yang disebutkan oleh Syekh sebelumnya. Si mubtadi itu ternyata seorang mufti, ya enggak? Seorang mufti atau seorang menteri misalnya. Kita hantem, ya. Ini bisa berbahaya. Maka cukup kita peringatkan umat dari apa? Dari kebid'ahannya. Ya. Peringatkan umat dari kebid'ahannya. Dari perkara-perkara yang baru yang disebarkannya. Nah, perkuat pondasi umat dengan ilmu syar'i. Dan kita bersabar. Kalau kondisi kita dalam keadaan kuat, punya pengaruh baru, ya, kita bisa secara terang-terangan, nah, mentahdir mereka. Baik. Fallah Allah ya abna'ana fil maghribil arabi wa fi jami'i anha'il muslimin. Kemudian kata Syekh, maka wahai putra-putraku di negara Maghrib, Maroko, Arab, atau di seluruh tempat dari kalangan kaum muslimin. Karena memang pertanyaan ini pertanyaan yang diajukan diantaranya oleh Ahlus Sunnah Salafiyun yang ada di negeri Maghrib, Maroko. Nah, maka wahai anak-anak kami, baik yang di Maghrib maupun yang di wilayah-wilayah lain dari kalangan wilayah kaum muslimin, iyyakum thumma iyyakum an tukhalifu hadzal manhaj. Jangan sekali-kali kalian menyelisihi manhaj ini. Alaikum bil hikmah, hendaknya engkau tetap menampakkan hikmah. Tapi jangan juga kebablasan. Ya, jangan kemudian dengan alasan hikmah mentolerir semua kebid'ahan, enggak masalah. Tidak. Walaupun kita menegakkan prinsip hikmah, tetap yang salah harus dijelaskan, yang bid'ah harus dikatakan apa? Bid'ah. Yang menyimpang harus dikatakan menyimpang. Qala fa inna salafakum yastamiluna shiddah hina la tanfa'u illa shiddah. Sesungguhnya kata Syekh mengingatkan kita bahwa salaf kalian, para pendahulu kalian, mereka menggunakan cara keras ketika sesuatu itu tidak bermanfaat kecuali dengan cara yang keras. Wa takunu lahum quwwah, dan dalam keadaan mereka punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Wa yasta'miluna ar-rifqa haitsu la yanfa'u illa ar-rifq, dan mereka pun menggunakan cara-cara yang lembut di saat tidak ada cara yang bermanfaat kecuali cara yang lembut. Ada saat-saat menampakkan sikap yang keras, ada saat-saat menampakkan sikap yang lembut. Wa ala hadza yukharraj qaul Ibn Sirin wa ghairuhu min al-a'immah rahmatullah alaihim, ya ahlas sunnah tarafaqu fa innakum aqallun nas. Maka atas dasar ini dijalankan pernyataan Imam Ibn Sirin dan yang lainnya dari kalangan para a'immah. Mereka mengatakan, wahai ahlu sunnah taraffaqu, hendaknya kalian menampakkan kelembutan. Fa innakum aqallun nas, karena sesungguhnya kalian itu adalah aqallun nas, manusia yang jumlahnya paling sedikit. Hadza awwalu ma usikum bihi. Ini Hal pertama yang aku wasiatkan kepada kalian. Ya, ini poin pertama. Syekh menyebutkan prinsip Ahlus Sunnah terlebih dahulu. Sebelum menjawab bagaimana cara bermuamalah dengan Ahlul Bidah dalam urusan din dan dunia. Beliau ingatkan dulu kita dengan prinsip salaf. Ya, bahwa mereka semuanya membenci kebidahan dan mengingkari kebidahan, membenci mubtadi, membenci ahlul ahwa, ya, dan mentahdirnya sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ya. Thanian, yang kedua, poin kedua. Usikum ya abna'ana fil maghribi al-arabi wa ya abna'ana minal muslimin alladzina tasilu ilaihim hadihi risalah al-musajjalah usikum bil iqbal alal ilmi syar'i. Saya wasiatkan kepada putra-putra kami, baik yang di Maghrib ataupun di tempat-tempat yang lainnya, ya abna'ana minal muslimin, wahai anak-anak kami dari kalangan kaum muslimin, putra-putra kami dari kalangan kaum muslimin, yang sampai kepada mereka pesan yang terekam ini, saya wasiatkan bil iqbal alal ilmi syar'i, untuk senantiasa memberikan perhatian kepada ilmu syar'i. Ini poin kedua. Untuk senantiasa perhatian terhadap ilmu syar'i. Wal ilmu syar'i ma huwa? Qala huwa fiqhul kitabi was sunnah wafqa siratis salaf salih. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan ilmu syar'i adalah berarti memahami kitab dan sunnah sesuai dengan perjalanan salafus salih, pemahaman salafus salih. Ini ilmu syar'i, ilmu kitab was sunnah. Oleh karena itu ilmu syar'i ini dikatakan juga sebagai ilmu wahyu. Ilmu apa? Wahyu. Wa mimma usikum bihi. Lalu beliau mengatakan, di antara hal yang aku wasiatkan kepada kalian dari kitab-kitab yang layak dan pantas untuk kalian pelajari adalah kutubul aqaid, kitab-kitab yang berisi tentang akidah. Allati allafaha a'immatus salaf, yang telah ditulis, disusun oleh para imam-imam salaf. Mislu as-sunnah, seperti kitab as-sunnah karya Abdullah ibnul Imam Ahmad. Kemudian ada juga kitab as-sunnah karya Ibnu Abi Asim. Ada kitab as-sunnah karya Imam Al-Khallal. Ada kitab at-tauhid karya Ibnu Mandah. Ada kitab Al-Iman dan kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Ada kitab Al-Ibanah Al-Kubra karya Ibnu Abi karya Ibnu Battah. Kemudian juga ada kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Lalikai, dan juga perpustakaan atau kitab-kitab milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian juga perpustakaan atau kitab-kitab milik muridnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Juga kitab-kitab karya Syekhul Islam Al-Mujaddid yang ketiga, ya, sesuai dengan apa yang kami ketahui, yaitu kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa masyakilaha, dan yang semisalnya minal kutub, dari kitab-kitab allati naqalat lana usuluddin, yang telah menukilkan kepada kita soal prinsip-prinsip agama, wa furu'ahu, dan cabang-cabangnya, naqlan ma'munan mawthuqan, dengan penukilan yang terjaga, ya, dan terpercaya. Nah. Wa min kutubil hadis, kemudian kata Syekh, adapun dari di antara kitab-kitab hadis yang layak untuk dipelajari, misalnya al-kutubus sittah, kitab hadis yang 6, Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, kemudian Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi, Muwatta' Imam Malik, Sunan Ad-Daruqutni, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibn Hibban wa ma syabahaha min kutubil hadis, dan semisalnya dari kitab-kitab hadis, allati talaqahal a'immatu bil qabul, yang secara turun temurun diterima oleh para a'immah. Nah, itu dari kitab-kitab hadis. Wa min kutubit tafsir, adapun dari kitab-kitab tafsir yang layak untuk dipelajari, misalnya tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Abi Hatim, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi. Ini tafsir-tafsir yang mu'tamad, tafsir-tafsir yang terpercaya, tafsir-tafsir yang sudah selayaknya menjadi rujukan. Jangan buka tafsir Al-Maraghi, ya, Mu'tazili, tafsir orang-orang Mu'tazilah. Jangan buka tafsir Al-Kashaf misalnya, ya. Jangan buka tafsir-tafsir lain yang menyimpang. Pelajari tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Ibnu Abi Hatim, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi. Kata Syekh, huwa jayyidun fil lughah. Tafsir Al-Qurtubi, tafsir yang bagus dari segi bahasa. Wal fiqh, bagus juga dalam hal fikih. Amma fil aqidah, adapun dalam soal akidah, falladhi dhaharali annahu indahu ta'wilat, yang nampak bagiku Imam Al-Qurtubi ini memiliki beberapa ta'wil-ta'wil yang bagi an yutafaqqan laha, yang sudah semestinya dicermati, ya, yang sudah semestinya dicermati. Wa kadzalika tafsir Ibnu Sa'di, demikian juga tafsir Syekh Abdurrahman bin Sa'di, wa huwa alamatu mu'asir rahimahullahu ta'ala. Beliau tergolong ke dalam ulama mu'asir, ulama masa kini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Masya Allah. Saya menyebutkan kitab-kitab akidah, menyebutkan kitab-kitab hadis, menyebutkan kitab-kitab tafsir. Ini semua sebagai modal yang sangat berharga bagi kita, supaya tidak salah membuka kitab. Ya, tidak salah membuka kitab, tidak salah mempelajari apa? Kitab. Punya kesemangatan untuk belajar, tetapi tidak tahu kitab apa yang pantas dan layak untuk dibaca dan dipelajari. Syekh memberikan arahan. Ya. Setelah sebelumnya, beliau menasehatkan agar kita semua senantiasa memberikan perhatian, mencurahkan perhatian terhadap ilmu syar'i. Beliau juga mengatakan, wa min kutubil fiqh. Adapun di antara kitab-kitab fikih yang layak untuk dipelajari, Al-Mukhtasarat indana, di antaranya kitab-kitab yang ringkas, ada kitab seperti Umdatul Fikhi, karya Ibnu Qudamah. Kemudian kitab Manhajus Salikin, karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ada kitab Manarus Sabil, karya Ibnu Tuwiyan. Ada juga di antaranya kitab-kitab yang mutawalat, yang panjang lebar, membahas soal fikih. Seperti misalnya kitab Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah. Kitab Al-Majmu', karya An-Nawawi. Kemudian kitab Al-Mudawwanah, karya As-Sahnun, Madhab Maliki, rahimahumullah. Wa ghairuha min kutubin kathiratin, dan kitab-kitab lainnya yang sangat banyak sekali. Setelah itu beliau memberikan peringatan agar menjauhi beberapa kitab yang disebutkan di sini. Qala, beliau mengatakan, kadzalika uhadzirukum, demikian juga aku, ya, peringatkan kalian, minal kutubil fikriyah, dari kitab-kitab yang isinya hanya bersifat apa, logika, yang mengandung logika, ya. Wa ala ra'si ma nuhadzir minhu kutubal ghazali, yang utamanya yang kami peringatkan adalah kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali. Kemudian juga kutub Yusuf Ibn Abdullah Al-Qardawi, kitab-kitab Yusuf Al-Qardawi, Al-Muqim fi Qatar, yang tinggal di negeri Qatar. Wa kutub Sayyid Kutub, juga kitab-kitab karya Sayyid Kutub. La siyama Ma'alim fi Tariq, apalagi kitab yang berjudul Ma'alim fi Tariq. Fa innahu ya, fa innahu yumbahu bit takfir, karena kitab tersebut betul-betul kitab yang dilumuri oleh ideologi takfir. Wa tafsiruhu, demikian juga hendaknya menjauhi tafsir Sayyid Qutb fi dhilal Al-Qur'an, ya. Fa innahu mali'un bid dhalalat, karena kitab tersebut dipenuhi dengan kesesatan. Wa kutubuha kulluha dhalal, semua kitab-kitabnya Sayyid Qutb dhalal, hanya kesesatan saja isinya. Wa kutubun nadwi, demikian juga kitab-kitab an-nadwi. Wa kutub al-maududi, kitab-kitab al-maududi, ya. Wa kutub jami'il ikhwan, dan kitab-kitab seluruh tokoh-tokoh IM. Fa innahu harfun au inhirafun bil muslimi minas sunnah ilal bidah, karena di dalamnya hanya akan membuat menyimpangnya seorang muslim dari sunnah menuju bid'ah. Wal muhdatsat idza tatalmaza 'alaiha, dan menuju perkara-perkara yang baru dalam agama idza tatalmaza 'alaiha, apabila mempelajarinya. Wa ja'ala ma fiha dinan yadinullah bihi, apalagi kalau sampai menjadikan apa yang ada di dalamnya sebagai bagian dari agama yang diyakininya. Nah, kemudian salisan, poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Alaikum mulazamata ahli ilmi alladzina araftum. Poin yang ketiga. Hendaknya kalian selalu menyambung hubungan mulazamah dengan ahlul ilmi yang kalian ketahui. Wa arafan nas ghairakum minhum al-istiqamata 'ala sunnah, dan diketahui juga oleh orang lain selain kalian istiqamah di atas sunnah. Wa munasarataha, dan menolong sunnah. Wa munasarat ahliha, dan menolong ahlinya. Wa dzabba 'anha, dan dikenal selalu membela sunnah. Wa dzabba 'an ahliha, dan membela ahlinya. Naam, man kana hayyan falazimuhu bil julus alaihi, yang masih hidup dari kalangan mereka ahlul ilmi yang seperti itu tadi keadaannya, maka bermulazamahlah dengannya dengan cara duduk di hadapannya. Wabil akhdhi min kutubihi, duduk di hadapannya belajar. Wabil akhdhi min kutubihi, mengambil kitab-kitabnya, membacanya, mempelajarinya, ya. In lam tastati'u, jika kalian tidak bisa duduk di hadapannya. Au asyriqatihi, atau paling tidak kalau tidak punya kesempatan untuk duduk belajar di hadapannya, tidak punya kesempatan untuk membaca kitab-kitabnya, maka mendengarkan apa? Kaset rekamannya. Wa man kana mayyitan, adapun yang sudah meninggal dari kalangan mereka, famin ma khallafahu minal kutubil mufidah, maka bermulazamah dengannya dengan cara mengambil faidah dari kitab-kitab yang ditinggalkannya, dari karya-karyanya, ya, allati tarakaha huwa 'ala sunnah, ya, yang di atas sunnah insyaallah taala. Nah, kalau kita perhatikan jawaban Syekh sebetulnya belum menyinggung inti yang ditanyakan, karena yang ditanyakan itu bagaimana caranya muamalah dengan ahlul bid'ah dalam urusan apa? Din dan dunia. Kalau dalam urusan din mungkin tadi sekilas sudah ada, ya, ketika menjelaskan poin pertama tentang prinsip siapa? Manhaj salaf atau ahlu sunnah. Nah, maka nanti si penanya akan kembali menanyakannya di pertanyaan yang ketiga, mengingatkan Syekh, ya, mengingatkan Syekh. Di mana pertanyaan ketiga ini isinya hal yajuzu, ya. Pertanyaan ketiga sebelumnya dikatakan jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum, sa'il akhar yazidu ta'kidan. Ada penanya yang lain, ya, mengingatkan ala su'al as-sabiq, atas pertanyaan yang sebelumnya. Ala hal yajuzu ta'amul ma'al hizbiyyin fi umuri dunya kat tijarah. Bolehkah bermuamalah dengan hizbiyun dalam urusan dunia? Seperti apa? Ketijaroh, seperti dalam urusan dagang, ya, atau dalam urusan bisnis. Insyaallah nanti kita akan dengar bagaimana jawaban Syekh yang sangat rinci dalam hal ini. Penting sekali untuk kita ketahui, karena walau bagaimanapun kita hidup, ya, jelas sedikit banyaknya akan bersinggungan dengan pihak lain. Dan tidak setiap orang yang kita bermuamalah dengannya adalah ahlu sunnah. Ya, oleh karena itu kita sangat butuh jawaban dari beliau tentang hal ini. Bolehkah kita bermuamalah dengan hizbiyin dalam urusan bisnis, dalam urusan dagang, dan urusan-urusan yang bersifat duniawi lainnya? Insyaallah selepas zuhur kita lanjutkan kembali. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.